Saat di padang mahsyar kita berkumpul nanti Bang Haji. Itu ngapain? Saya ngomong Bang Haji yang begini ya. Ntar kita ditolongin. Iya. Tolongin. Kumpul di padang mahsyar kita, matahari sejengkal di atas kepala kita. Wow. Panas udah pasti, keausan udah pasti. Kita mati gak bawa air. Mau nyari air kemana di sono? Caranya bu duit yang gak ada yang jualan air. Saat itu kita butuh pertolongan Bang. Ngadu kita ke Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Wahai Adam, engkau bapak moyangnya manusia. Tolongin kami. Kami dalam kesusahan Nabi Adam. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lo, gue juga lagi keblangsak. Punya dosa di sorga. Kata emaknya nih, ya, gak boleh makan buah kuli, gue embat juga. Oh, dia makan buah di sono. Nabi Adam makan buah kuli, buah kulinya nyangkut di tenggorokan. Gede amat, Ji. Ya. Makanya kita punya laki ada jendolan di leher, po. Oh, karena buah-buahan nyangkut. Kalau gak percaya ntar pulang pegang leher-leher laki kita. Tanya pelan-pelan, Bang, ini buah kuli ya. Tapi Siti Hawa makan buah kuli gak nyangkut di leher lagi. Kenapa? Karena leher perempuan licin, sering ngomongin lakinya sama orang lain. Pas lempengan dada buah kulinya nyangkut. Alhamdulillah. Untung nyangkutnya di dada, po. Coba kalau nyangkut di dengkul. Tumor. Ribet Bang Haji, nantain anak angkat dengkul dulu. Untung juga ya, untung juga waktu nyusuin anak gak bunyi. Buah kulinya tebelah dua. Alhamdulillah. Coba kalau satu aja di dada. Ustadz dulu emang sebelum ceramah dagang buah-buahan ya? Iya, tahu. Kayak tumor Pak Haji. Nih makanya pentingnya kita kan Nabi Adam Pak gak sanggup nolongin. Jangan menggua, gua gak sanggup nolongin. Coba ngadu ke Nabi Nuh. Nabi Nuh mah jawara, bisa kali nolongin. Ngadu kita ke Nabi Nuh. Nuh, tolong kami Nuh. Nabi Nuh ngomong, aduh mang, liur. Duh, nanaunan silaing mang. Rupanya yang minta tolong orang Ciamis Bang Haji. Oh, kalau kita kan liur tuh yang ngeces tuh liur. Iya. Hah? Itu mah yang begini tuh. Ular. Oh, liur. Liur. Pusing. Liur. Ngadu ke Nabi Nuh gak sanggup. Nabi Nuh ngomong, jangan sama gua. Nabi Ibrahim coba. Ngadu kita ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tolongin kami, kami dalam kesusahan. Nabi Ibrahim udah dada aja dari jauh. Jangan. Gua juga punya dosa, seumur hidup bohong tiga kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong tiga kali. Nangis di hadapan Allah. Kalam gua. Gua mah tiap hari semenit tiga kali. Dia bohong saban hari jadi lalam. Agak nangis-nangis nyengir mulu dia mah. Bismillah dulu. Bismillah. Udah tadi baca Yasin. Nabi Ibrahim gak sanggup bu, kata Nabi Ibrahim, jangan sama gua. Nabi Isa bisa kali nolongin. Dia orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Ngadu ke Nabi Isa, Nabi Isa tolongin kami, kami dalam kesusahan. Nabi Isa udah godek aja godek, jangan sama gua. Gua mah Nabi paling miskin, bapak kagak punya, bini kagak gableg. Makanya gua jomblo seumur hidup. Satu-satunya bu yang nolongin kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul manggil-manggil kita, ummati ana laha, ummati ta'ali ummati, umatku sini. Nabi manggil-manggil kita. Cuma yang dipanggil enggak sembarangan, Bang, ada tandanya. Kayak gue, Ji. Ada tandanya. Iya, kayak gue dipanggilnya. Iya. Gue duluan tuh. Ada tandanya. Lu belakangan kali, Ji. Iya. Ya Ji ya, iya. Ada tandanya. Apa usah tandanya? Rasul bilang, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudhu. Umatku nanti yang aku panggil mukanya bersinar, bercahaya karena sering kena air wudhu. Sering wudhu berarti sering sujud, po. Sering sembahyang, masa wudhu doang kagak sembahyang. Biar kita dikasih kulit hitam kalau rajin wudu, muka kita bersinar bercahaya di akhirat nanti. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Biar di dunia dikasih kulit hitam kalau rajin wudu, muka kita mengkilat. Makanya tenang. Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam. Iya, makanya tenang, Ji. Ya. Buat bapak-bapak yang suka mancing, itemin aja terus. Ntar di sono, maaf. Belang. Saya kasih tahu Bu, orang kalau punya suami tukang mancing kagak bakal maju. Kagak bakal maju. Jo kecebur. Oh, Bu ada lagi mancing maju, kalau enggak kecebur. Emang benar Bu Haji. Kalau ngomongin mancing saya orang pinggir laut. Oh iya, makanya harus tahu Bang, ada ilmunya mancing. Kalau pengen mancing dapat banyak, ngelihat tidurnya bini. Oh, jadi bini tidur kita lihat. Nah, nih. Iya, bini kalau tidur miring ke kanan, megang jorangnya tangan kiri. Bini tidurnya miring ke kiri, kita megang jorangnya tangan kanan. Kalau bini tidurnya tengkurap, kita megang joran tangan dua. Kalau bininya tidur telentang, kita jangan tinggal mancing. Karena dia lagi neger. Wow, ngeluarin betok. Aduh, ya Allah. Aduh. Main malam. Ya, nih ustadznya mabok cubung. Oh jadi begitu ya, lihat posisi tidur posisi seorang istri. Tidur, ya. Tapi kalau saya ngajarin begini sama ibu-ibu kemarin waktu saya ceramah. Kalau ibu pengen belanja gak punya duit, pengen membeli beras gak punya duit, jangan minta sama suami. Jangan Bu. Mintanya sama Allah. Tapi di kuping suami. Bagaimana contohnya Bu Haji? Saya lakinya kan ya? Iya. Mau belanja nih. Iya. Pagi-pagi anak mau sekolah, ongkos ya, mau beli sayuran. Jangan minta sama suami, emang masih tidur. Ya. Mintanya sama Allah. Allah. Tapi tempelin di kuping suami. Iya. Ya Allah, mau belanja nih. Insya Allah kabul. Dikemplang iya. Mau lagi tidur.